إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل الشروع إلى الدرس تفضلوا اقرأوا هذا الحديث بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خيرا. ما زلنا في فوائد هذا الحديث وحديث عبد الله ابن مغفل ابن معقل قال جلست إلى كعب ابن الأجرة aku tanyakan kepadanya tentang fidyah, kemudian beliau menceritakan bahwa turunnya tentang aku secara khusus, tetapi dia hukumnya untuk kalian secara keseluruhan. Kemudian dikisahkan bagaimana beliau datang dalam keadaan kutu-kutu dari kepalanya berjatuhan di wajahnya, sehingga Rasulullah SAW terkejut, sungguh aku gak pernah melihat atau tidak menyangka ada orang yang seperti ini penyakitnya. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan, apakah engkau punya seekor kambing? Dia jawab tidak. Kalau begitu berpuasalah 3 hari. Atau beri makan 6 orang miskin, masing-masing 1/2 sha'. Maka kita dapatkan faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, jawazu halqi sya'ri lil muhrimi ma'at tadarrur bi baqa'ihi wa yufdi. Kalimat ini enggak bisa dipotong, enggak bisa diringkas, sudah harus lengkap seperti ini. Kalau engkau stop bolehnya mencukur rambut bagi orang yang ihram, salah. Bolehnya mencukur rambut bagi orang yang ihram kalau ada madarat, juga salah. Harus bolehnya mencukur rambut bagi orang yang ihram kalau ada madarat di kepalanya dengan membayar fidyah. Harus lengkap. Yang kedua juga sudah kita baca, haramnya mencukur rambut bagi seorang yang ihram kalau tanpa madarat, kalau bukan karena darar. Dan juga kalaupun dia membayar fidyah, kalau enggak ada madarat tidak bisa. Yang ketiga, bahwa yang afdal adalah menyembelih seekor kambing. Maka itu yang pertama ditanyakan. A'indaka syad au alaka syad? Yang keempat, qaulus sunnah mufassiratan wa mubayyinatan lil Qur'an. Keadaan sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, mubayyinah sebagai penjelas dari Al-Quran. Ini faedah penting, bahwa sunnah adalah tafsir, penjelasan bagi Al-Quran. Karena disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat sadaqah, begitu saja. Yaitu pada ayat Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan au bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Nusuk bisa dipaham, siam juga bisa dipaham. Tetapi pertanyaannya, sadaqo juga bisa dipaham. Pertanyaannya, siam berapa hari? Sadaqo kepada siapa? Berapa? Enggak ada rinciannya. Siyamin au sadaqatin au nusuk. Maka dirincikan oleh Rasulullah SAW adalah memberi makan 6 orang miskin masing-masing setengah sa'. Atau 3 sa'. Sebagaimana dalam lafaz hadis yang kedua. Firaqan baina sittat masakin. Sedangkan firaq adalah satu takaran yang isinya 3 sa'. Baik, berarti faedah pentingnya adalah sunnah ini menafsirkan Al-Quran. Lianna sadaqah al-madhkurah fil ayati mujmalatun. Karena sesungguhnya kalimat sadaqah di dalam ayat tersebut dalam keadaan mujmal, dalam keadaan global, tidak rinci. Bayyanaha al-hadis, dijelaskan oleh al-hadis. Yang kelima, zahirul hadis anna nisf as-sa' yukhrij aw yukhraj sawa'un akana min burrin am ghairihi. Zahir hadisnya tidak disebutkan apa yang diberikan sebagai sedekah. Ya kan? Enggak disebutkan. Hanya menyatakan dengan kalimat masing-masing setengah sa'. Akana min burrin am ghairihi. Qala yukhraj. Pokoknya dikeluarkan makanan yang makilan. Syarat pertama, makulat. Syarat kedua, makilat. Syarat ketiga, naam, mahfudat. Tidak tepat kalau bilang mahfudat. Mahfudat sudah terjaga. Ya. Mereka biasa bilang biji-bijian. Mereka biasa bilang biji-bijian. Wallahu ta'ala a'lam. Karena biji-bijian yang awet. Wa huwa madhhab Malik wa Syafi'i wa riwayatun an Ahmad wa huwa sahih li zahiril hadis. Inilah madhabnya Imam Malik dan juga Syafi'i, dan salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad, dan itu yang benar. Li zahiril hadis, karena hadisnya zahirnya dibiarkan begitu saja, silakan. Yang penting 6 orang miskin masing-masing setengah sa'. Ammal masyhur min madhhabi Ahmad fayujzi muddin min burrin aw nisfu sa'in min ghairihi. Adapun yang lebih terkenal dari riwayat Imam Ahmad, justru beliau berpendapat yujzi, masih ingat kalimat yujzi, sama dengan sahha. Kadang-kadang mereka bilang mujzi, kadang-kadang mengatakan sah, yakni sahih, sah, sah. Telah sah atau cukup sah dengan satu mud dari burrin atau setengah sa' dari yang lainnya. Satu sa' berapa mud? Arba'at amdad. Berarti harusnya kalau setengah sok berapa mud? Nah, muddaini. Setengah sok harusnya muddaini. Tapi di sini khusus untuk bur, boleh satu mud saja. Yang lainnya harus setengah sok, yaitu 2 mud. Baik. Ini madhab beliau yang pernah kita bahas ketika menyinggung pendapat sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa gandum di tempatku lebih bagus dan lebih istimewa daripada gandum di tempat kalian. Maka dari sana 1, dari sini setengah. Kalau di sana 2, di sini 1. Artinya nilainya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah harus letter luck? Apa kata Nabi? Pokoknya setengah sok likulli miskin. Apakah min burrin au min aqitin au min apa lagi? Pokoknya apapun makanannya setengah sa'. Apapun biji-bijian yang ditakar dan dibagikan adalah setengah sa'. Hadha huwal asl. Itu hukum asalnya, karena itu zahir al-hadis. Adapun pendapat Imam Ahmad harus kita merujuk kepada alasan. Apakah ada riwayatnya? Kalau bur dibedakan dengan yang lain. Kalau enggak ada, kembali ke hukum asalnya, disamakan semuanya, setengah sa' likulli miskinin min burrin aw ghairihi. Yang keenam. Zahirun nusus nuzulul ayah ba'da fatwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fatakunul ayah muayyidatan lil wahyi alladhi la yutla. Tampaknya dari zahir nusus, dari nas-nas tadi secara zahirnya, bahwa ayat itu turun setelah fatwa Nabi SAW. Disebutkan kalimat-kalimatnya sebelum ada ayat, kemudian turun ayat. Maka kalau yang keempat tadi faedahnya, hadis menafsirkan Al-Quran. Seakan-akan Quran dulu turun, kemudian Nabi terangkan. Maksudnya nusuk adalah nyembelih seekor kambing. Maksudnya sedekah adalah memberi makan 6 orang miskin setengah sa'. Maksudnya siam adalah siam salasata ayyam. Ada tafsir lil Quran. Tetapi subhanallah, di dalam nas-nas, dalam dalil-dalil, bahwa Nabi menyatakan dulu baru turun ayat. Kalau memang demikian, Nabi menyatakan dulu rinciannya kemudian turun ayat, apa maknanya atau apa faedah yang diambil? Berarti faedah yang diambil bahwa ayat ini muayyidatan lil wahyi alladzi la yutla. Berarti ayat ini turun sebagai pendukung dan pembenaran terhadap ayat yang la yutla. Apa ada ayat yang la yutla? Yutla tilawah, yang tidak dibaca. Ayat semua dibaca. Apa ada ayat yang la yutla? Naam la yutla tilawatan lil ibadah mahdhah. Ayat yang la, wahyu yang la yutla adalah wahyu yang tidak boleh dibaca dalam sholat. Ada? Kalau wahyu kan kita baca setelah Al-Fatihah, kita baca ayat-ayat. Apakah ada wahyu yang tidak boleh dibaca setelah Al-Fatihah? Ada. Yaitu hadis. Hadis itu wahyun la yutla, yang tidak boleh dijadikan tilawah ketika sholat. Baik. Juga bukan sebagai ibadah mahdhah seperti baca Quran. Kita baca hadis setiap pagi dengan irama, dengan tajwid dan sebagainya. Enggak, la yutla. Itu dipelajari. Tetapi bukan tilawah seperti tilawatul Quran. Tetapi kenapa disebutkan wahyu? Karena Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Innahu la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu diwahyukan. Berarti wahyu ada dua jenis. Wahyun yutla, wa wahyun la yutla. Maka di sini ketika turun ayat setelah Nabi menyatakan rinciannya, berarti dia muayyadatan atau muayyidatan lil wahyi alladhi la yutla. Berarti dia mendukung wahyu yang bukan Quran, yaitu hadis. Yang tidak dibaca ketika sholat, yaitu hadis. Yang ketujuh. Wa fihi ra'fatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di sini kita melihat bagaimana penyayangnya Rasulullah SAW. Ra'fah dari kata ra'uf. Nah, dan itu sifat dari sifat-sifat Rasulullah SAW adalah ra'uf juga rahim. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, Qad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum. Nah, ila akhirih. Apa kalimat akhirnya? Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman sangat pengasih, sangat penyayang. Bukan maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat kasih dan sangat sayang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini terlihat dalam hadis ini. Lam akun adhunnu annal waja' balagha mithla ma asabak. Aku sungguh tidak menduga kalau ada penyakit yang sampai seperti ini menimpa kamu. Kemudian Nabi katakan, cukur saja. Bayar dengan fidyah. Ini kasih sayang dari Rasulullah SAW. Dan sekaligus kasih sayang yang terkandung dalam agama. Maka kita akan sebutkan faedah berikutnya bersama ini adalah rahmat hadad din. Au inna hadad din yusrun. Agama ini mudah. Agama ini penuh rahmat. Agama ini bukan untuk menyiksa. Agama ini bukan untuk menyusahkan. Itu semua terkandung dalam hadis ini. Yang ke-8, wa fihi tafaqqudul amir wal qa'id ahwal ra'iyatihi. Di sini kita dapatkan faedah bahwa seharusnya seorang amir yatafaqqad adalah memeriksa. Tafaqqudul amir wal qa'id, seorang amir, seorang pimpinan seharusnya tafaqqad ahwal ra'iyatihi, seharusnya memperhatikan dan menjaga atau melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Pokoknya perintahkan mereka untuk begini. Dilihat. Wah, sepertinya mereka tidak mampu. Kalau gitu, dikurangi setengahnya. Dilihat bagaimana rakyatnya. Ini tafaqqud ahwal ra'iyatihi. Yani faedah penting bagi seorang pemimpin, bagi seorang amir, bagi seorang qa'id. Apakah pemimpin pasukan, pemimpin kelompok, pemimpin desa, pemimpin negara. Harus memperhatikan rakyatnya. Dan bagaimana keadaan mereka. Yang ke-9. Al-haqqal ulama'u bihalqir ra'si taqlimul adfar. Para ulama' mengiringkan bersama cukur rambut juga semua pelanggaran-pelanggaran ihram yang lainnya. Seperti terpaksa harus menggunting kukunya karena madarat. Sama juga fidyah. Atau terpaksa harus memakai wangi-wangian. Atau memakai lebs, pakaian yang dibentuk. Bijami'it tarafuh fikullin minha watusamma fidyatul adha. Semua itu para ulama mengkiaskannya. Al-haqobihi, menggabungkan dengannya secara hukum. Sering disebut kias, tetapi kadang-kadang beberapa ulama yang menyatakan gak ada kias, mereka bilang bukan kias. Terkandung di dalamnya. Karena Nabi SAW di dalam hadis ini tidak menyebutkan dengan kalimat cukur rambut kalian. Kalau kalian cukur rambut, ini fidyahnya. Tidak. Tetapi Nabi menyatakan ada keringanan untuk kalian. Punya kambing? Ila akhirihi. Hanya mafhum kalau itu adalah kesusahan dia masalah rambut. Barakallahu fikum. Sehingga al-haqabihi al-ulama di taklim al-adhafir, minyak wangi, memakai pakaian dan seterusnya, pakai pakaian yang bukan ihram maksudnya, dan seluruh tarafuh yang dilarang dalam ihram tetap dihukumi sama. Harus membayar fidyah. Apa julukan fidyahnya? Namanya fidyatul adha. Subhanallah, para ulama ketika menamakan ada maksud. Ada maksud. Mengapa disebut fidyatul adha? Karena yang menyebabkan dia harus melanggar adalah adhan min ra'sihi. Adhan min ra'sihi. Yang menyebabkan dia boleh melanggar dan suruh bayar fidyah adalah adhan min ra'sihi. Maka ini fidyah, fidyatul adha. Kalau enggak ada adha, enggak boleh fidyah. Baik. Sehingga dengan penamaan ini, masyarakat kaum muslimin terbimbing. Jangan Jangan kamu dengan seenaknya melanggar, nanti gampang fidyah, tidak bisa. Fidyah itu untuk adza. Kalau ada adzan min ra'sihi, adzan min yadihi, apa mungkin? Mungkin saja. Seperti yang sering terjadi pada kita, karena tersandung atau sesuatu yang lainnya, sehingga di sini kukunya sampai hitam legam, kemudian bengkak, infeksi. Biasanya dokter akan mencabut kukunya dan kemudian menjahit tempatnya dan kemudian tumbuh kembali yang baru. Barakallahu fikum. Dan itu kalau memang ada, boleh membayar fidyah. Yang ke-10. Warada fi ba'd al-ahadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marra bi Ka'b ibn Ujrah. Wabaghduha anahu humila ilaihi. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi melihat atau melewati Ka'ab ibni Ujarah. Dan Nabinya yang melewati. Kemudian ada apa dengan kepalamu? Sungguh aku tidak menyangka ada orang yang seperti ini. Ada keringanan untukmu bila akhirnya. Tetapi dalam hadis kita anahu humila, bahwa dia dibawa, ayo kita kepada Rasulullah SAW. Wajama'a bainahuma al-ulama. Maka para ulama menjamak antara hadis-hadis tersebut. Kenapa harus dijamak? Karena ini akan mendhaifkan hadis. Mengapa mendhaifkan hadis? Satu kejadian enggak mungkin di dua tempat. Berarti salah satunya ada kelemahan. Mutarib, goncang. Ini di mana kejadiannya? Karena satu kejadian beda kalau dua kejadian. Ini satu kejadian pada satu orang, kok yang satu bilang Rasulullah melewati, yang satu bilang bahwasanya dia dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jama'a bainahuma al-ulama bi annahu marra bihi awwalan thumma talabahu fa humila ilaihi. Kata para ulama, iya, tidak bertentangan antara keduanya. Bahwasanya pertama Rasulullah melewati Ka'ab ibn Ujrah dan melihat seperti itu, maka kemudian Nabi menyatakan pada yang lainnya, panggil dia. Fahumila ilaihi, maka diantarlah Ka'ab ibn Ujrah kepada Rasulullah SAW atau menemui Rasulullah SAW. Sampai kemudian Nabi bersabda dengan kalimat, ma kuntu ara al-waja' mislama ara. Sungguh aku tidak menduga masalahnya, penyakitnya sampai seperti ini. Baik, dengan ini maka tidak ada masalah. Walaupun satu kejadian, sebagian menyatakan Rasulullah melewati, sebagian menyatakan dia dibawa Rasulullah SAW. Karena memang pertama melewati dan kemudian menyatakan kepada orang atau pada satu sahabat, panggil dia. Maka humila ilaihi, maka dibawalah Ka'ab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ke-10. Warada fi ba'd al-ahadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yajuzul halq, ya. Yang ke-11. Afwan. Yajuzul halq qabla at-takfiri wa ba'dahu ka kafaratil yamin. Tapi sekarang pertanyaannya, kapan kita membayar fidyah kalau kita melanggar? Apakah setelah berbuat, setelah pelanggaran atau sebelum pelanggaran? Ah, saya mau melanggar, sembelih dulu kambing, bagikan, terus melanggar. Karena terpaksa saya harus begini. Aib. Boleh sebelum pelanggaran, boleh setelah pelanggaran. Qala yajuzul halq qabla at-takfir wa ba'dahu ka kafaratil yamin, sama seperti kafaratul yamin. Kafaratul yamin adalah kafarah ketika dia membatalkan sumpah. Apakah setelah membatalkannya atau sebelumnya? Aku pernah bersumpah, tapi sekarang terpaksa harus melanggarnya. Ah, melanggar saja. Kemudian saya bayar takfir, bayar kafarah. Apakah bayar kafarah dulu baru kemudian dia melanggar sumpahnya, atau tidak apa-apa melanggar sumpahnya baru dia bayar kafarahnya? Kilahuma jaiz. Kilahuma jaiz. Keduanya boleh. Tajuzu qabla al-hansi wa ba'dahu. Boleh membayar kafarah sebelum melanggar sumpah Boleh pula membayar kafarah setelah membayar kafarah. Taib, boleh membayar kafarah setelah melanggar sumpah, boleh sebelumnya. Demikian pula ketika kita merencanakan sesuatu pelanggaran karena ternyata memang darurat harus melanggar. Harus dicukur rambutnya karena sudah terlalu mengganggu kutu-kutunya dengan penyakitnya. Maka tidak mengapa, cukur dulu kemudian dia menyembelih, atau sembelih dulu kemudian mencukur, tidak mengapa. Al-amr wasi'. Yang ke-12, sabab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat, faman kana minkum maridan ila akhirih, qadiyatu Ka'ab ibn al-Ujarah, hukum atau turun ayat ini mengenai apa yang terjadi pada Ka'ab ibn al-Ujarah. Qadiyah itu kasus. Turunnya qadiyatu Ka'ab, tentang kasus Ka'ab ibn al-Ujarah. Walakinnaha 'ammah, tetapi ayat ini sifatnya umum. Li'anna al-'ibrata bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Karena pelajaran yang diambil, hukum yang diambil itu dengan keumuman lafadznya, tidak pada kekhususan sebabnya. Entah. Atas bihadal qadar barakallahu fikum.